وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجدي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي زيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وقال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال: فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء. قال: قالت: كنت في المسجد فراني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وساق الحديث بنحو الحديث أبي الأحوص. قال: حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمي سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر من بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، وإنما هم بني؟ فقال: نعم، لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. وقال: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر حاء وقال حدثناه إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر جميعا عن هشام ابن عروة في هذا الإسناد بمثله. وقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنباري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وقال: حدثناه محمد بن بشار وأبو بكر ابن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حاء. وقال: حدثناه أبو كريب قال: حدثنا وقيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. وقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها؟ قال: نعم. وقال: حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في أحد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صل أمك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلة، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلة. Masih pembahasan kita di bab fadlul nafaqati was sadaqati alal aqrabin, والزوج والأولاد والوالدين ولو كان مشركين. Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah pada kerabat dan kepada zauj. Kemarin kita terjemahkan kepada istri melalui hadis-hadis yang kita baca tadi adalah kepada suami. Yani keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada suami oleh istri. Kemudian kepada anak-anak mereka. Yani istri memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Wal walidain, dan orang tuanya. Ya, walau kanu musyrikin, walaupun mereka adalah orang-orang musyrik. Yani istri dia tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Tapi kalau seandainya suaminya adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak mendapatkan atau memiliki penghasilan tetap, namun istri memiliki harta atau memiliki skill, kepandaian, sehingga dia bisa mendapatkan uang, maka dia bantu suaminya, itu merupakan sebuah kebaikan, fadl, keutamaan. Dia belikan atau nafkahi anak-anaknya, walaupun yang memiliki kewajiban itu adalah suaminya, tapi dia berikan kepada anak-anaknya, anaknya dia sendiri. Ya, itu memiliki keutamaan. Atau orang tuanya, walaupun orang tuanya musyrik. Jadi sang istri, kalau seandainya dia sudah berkeluarga, dia punya uang, dia kasih ke orang tuanya, ya, itu sudah merupakan keutamaan. Kita lihat hadis yang telah dibacakan tadi. Kalau hadis yang telah kita pelajari sebelumnya, itu adalah tentang keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat. Ya, kepada karib kerabat yang telah dilakukan oleh dalam hadis yang telah kita pelajari kemarin tentang Abu Talha. Nah, sekarang adalah hadis Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud. Dengan sanadnya kepada Zainab atau kepada Zainab, istri Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Rasulullah bersabda, "Tasaddaqna ya ma'syaral nisa walau min halyikunna." Bersedekahlah wahai para wanita. Imam Nawawi mengatakan, fihi amr waliul amr ra'iyataha ay ra'iyatahu bis sadaqati wa fa'alil khair wa fa'alil khair. Di sini terdapat perintah dari penguasa, walil amr, yaitu pemerintah yang mengatur rakyatnya. Dia perintahkan rakyatnya untuk bersedekah dan untuk berbuat kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dirinya ada dua status. Status waliul amr, yakni pemimpin umat kaum muslimin secara aturan dunia, dia adalah pemimpin tertinggi. Yang kedua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi. Wa wa'adhahu an-nisa, إذا لم يترتب عليه فتنة dan wali al-amr atau pemimpin, penguasa atau wali, dia memberikan nasihat kepada perempuan apabila tidak menimbulkan fitnah. Dalam hadis-hadis yang pernah kita pelajari bahwa Nabi setelah khutbah dia datangi perempuan bersama Bilal. Dia dekat, ya, karena jauh dulu tidak ada mik. Wal ma'syar, yani al-jama'ah alladhi sifatuhum wahid. Ma'syar itu adalah sekelompok orang yang satu jenis atau satu sifat. Ya, perempuan aja, ya ma'asyaran nisa. Pemuda aja yang dikecewakan, ya ma'asyar syabab. Ya, yang di jin dan manusia, satu kelompok semuanya, jin manusia, ya ma'asyar jin wal ins. Ya. Baik. Nabi memerintahkan, bersedekahlah, wahai kalangan, wahai para wanita, walau min halyikunna, ada lagi mungkin, walau bihulliyikunna, walaupun dengan bersedekah, walaupun dengan perhiasanmu, ya perhiasan yang sedang dipakainya dimotivasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, emas yang dipakai, ya, untuk bersedekah. Emas kalau yang dipakai, perhiasan yang dipakai oleh seorang perempuan disedekahkan, itulah harta dia. Apa yang melengket pada tubuhnya sekarang ini belum tentu itu adalah milik dia hakikatnya. Kalau dia meninggal dunia itu adalah punya warisan. Tapi kalau dia sedekahkan, itulah harta dia pada hakikatnya. Mendengar hal itu, qalat Zainab mengatakan, faraja'tu ila Abdillah. Aku pulang. Aku pergi, aku mendatangi Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Faqultu innaka rajulun khafifu dzatil yad. Lalu aku mengatakan kepada, sesungguhnya engkau ini adalah laki-laki yang ringan buah tangannya. Ini maksudnya fakir. Ya, miskin. Enggak punya pendapatan gitulah. Ya. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarana bis-sadaqah. Rasulullah telah memerintahkan kami untuk bersedekah. Jadi maksud di sini ada bersedekah keluar. Ya, di sini mungkin gambarannya wallahu alam, biasa karena Abdullah fakir, tidak ada atau tidak mencukupi pembelanjaan keluarga, ditompang oleh istrinya. Sekarang Rasulullah mengajak atau menyuruh untuk bersedekah, berarti bersedekah keluar. Fa'tihi fas'alhu fa'in kana dhalika yajzi anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Datangilah Rasulullah, tanyakan kepadanya. Fa in kana dhalika yajzi anni ay yakfi, yakni maksudnya Kalau seandainya ini pemberian yang telah diberikan kepada keluarganya ini sudah cukup bagiku dari bersedekah. Ini nafkah yang selama ini atau pemberian selama ini sudah cukup enggak? Atau wa illa, atau kalau seandainya tidak cukup, saraftuha ila ghairikum, aku akan berikan kepada kalian selain kalian. Qalat, faqala li Abdullah, lalu Abdullah berkata kepadaku, kata istrinya, balitihi anti, malahan engkaulah mendatanginya. Qalat, Zainab mengatakan, fantalaqt, lalu aku berangkat. Fa'idha mra'atun minal ansari bibabi rasulillahi hajati hajatuha. Taunya ada seorang perempuan dari Ansar sudah ada di pintunya Rasulullah. Kebutuhanku sama dengan kebutuhan dia. Sama-sama menanyakan perihal yang sama. Ya, jadi kaum wanita merespon nih. Ya, merespon ajakan Rasulullah atau perintah Rasulullah, dan sepertinya istri-istri Ansar juga ikut serta di dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Ya, sebagaimana juga banyak istri-istri yang sekarang. Ya. Qalat, dia mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kepadanya wibawa yang tinggi. Jadi disegani, sangat sangat disegani. Qalat, dia mengatakan, Zainab mengatakan, fa kharaja alaina Bilalun fa qulna lahu iti Rasulullah fa akhbirhu anna imra'ataini bil bab tas'alanik. Lantas Bilal keluar kepada kami, yakni mendatangi kami. Lalu kami mengatakan kepadanya, datangilah Rasulullah, beritahukan kepadanya ada dua orang perempuan di pintu ingin bertanya kepadamu. Atajiz sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Apakah sudah cukup sedekah dari mereka atas apa yang telah mereka diberi, atas apa yang telah mereka berikan kepada suami-suami mereka dan kepada anak-anak yatim yang ada di dalam pemeliharaan mereka? Ini dahulu seorang wanita yang punya, misalkan suaminya meninggal dunia, itu biasa dinikahi oleh laki-laki lain, ya. Poligami biasa bagi zaman sahabat Nabi. Ya, ini dia menikah, dia suaminya meninggal dunia, bawa anak, lalu dinikahi oleh sahabat lain. Ya, berarti sahabat menikahi seorang janda kematian suaminya yang bawa anak. Wala tukhbirhu man nahnu, tanyakan kepadanya apakah sudah cukup dari bersedekah, ya, karena dia memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada suami dan kepada anak-anak yatimnya. Ini anak yatimnya sendiri, ini anaknya sendiri. Ya. Dan jangan beritahukan kepada beliau siapa kami. Qalat fadakhala Bilalun ala Rasulillah fasa'ala. Lalu Bilal masuk kepada Rasulullah dan bertanya kepadanya. Faqala lahu Rasulullah, man huma? Lalu Rasulullah bertanya kepada Bilal, siapa mereka berdua itu? Ya, tetap juga perlu ditanya siapa yang bertanya. Urgensinya akan lebih diketahui gitu loh. Qala imra'atun minal ansar wa Zainab. Seorang perempuan dari Ansar dan Zainab. Faqala Rasulullah sallam, ayu Zainab? Ya. Lalu Rasulullah berkata, Zainab mana ini? Karena Zainab itu termasuk nama populer. Ya. Jadi karena banyaknya Zainab, jamak bentuk Zainab itu Zainab, Zainabani, Zainab. Ini Zainab, Zainab mana nih? Zainab mana? Qala imra'atu Abdillah. Istri dari Abdullah bin Mas'ud. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, lahuma ajran, bagi mereka berdua dua pahala. Mana nih? Dia memberikan nafkah atau pemberiannya kepada suaminya dan anaknya sendiri, anak yatimnya, dia mendapatkan dua pahala. Ajrul qarabati wa ajrus sadaqah. Ya, pahala kekerabatan, yakni silaturahimnya, dan yang kedua adalah pahala sedekah. Nah, ini motivasi, masya Allah, motivasi kepada suami istri-istri. Ya, kalau seandainya istri bekerja dan tidak ada halangan syar'i di situ, kewajibannya kepada suaminya tetap terpenuhi, layanan suaminya tetap terpenuhi. Ya. Kemudian dia bisa menghasilkan uang atau dia mendapatkan uang dari keluarganya dan yang lain dan ikut serta di dalam memberikan kebutuhan keluarga yang mana itu adalah kewajiban suami, namun karena suaminya, ya, karena suaminya berpendapatan kecil, ya, lalu dia ikut serta memberikan bantuan untuk kehidupannya, itu dia bersedekah, ya, maka sudah mencukupkan dia bersedekah, yakni memberikan kepada keluarganya sudah cukup daripada dia bersedekah keluar. Jadi sudah bisa menggantikan. Kalau misalkan keluar enggak kasih ke masjid, enggak kasih ke apa, enggak kasih sosial, dia enggak kasih. Tapi dia perhatikan anak keluarganya, ya di situ ada suaminya, di situ ada istri, ada anak-anaknya. Itu sudah cukup. Nilainya dia dapat dua. Pahala qarabah, kekerabatan, dan pahala sedekah. Kalau keluar, nilai sedekah aja. Karobahnya enggak ada. Namun perlu kita garisbawahi bahwa istri tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah, membiayai suaminya, enggak ada kewajiban. Ya, tapi sayang kalau seandainya istri memang memiliki pendapatan yang cukup, keuangan yang cukup, ya, dan malah mungkin berlebih, ya, suami kerjanya serabutan, ya, resaki katanya resaki harimau, ya, sekali dapet setahun, itu tidak boleh. Sebulan itu mah gadang, tapi kalau dibagi tidak ada habis, tidak mau ujung. Istri misalkan PNS, ya, dia bergaji tetap, stabil, Nah, ketika istri ikut serta di dalam memberikan nafkah keluarga, itu tidak kewajiban, ya, tapi ikut serta dia mendapatkan pahala. Dia memberikan untuk keluarga itu jauh lebih baik daripada dia bersedekah di luar. Hadis yang kedua, baik. Wala tukhbir man nahnu thumma akhbara bihima, ya. Tadi Zainab bilang jangan beritahukan, gitu ya, jangan beritahukan kepada Nabi. Tapi Bilal memberitahukan juga. Ya, qad yuqalu innahu ikhlafu lil wa'd wa ifshalu sir. Mungkin boleh jadi ada yang menanya, mengatakan, oh ini Bilal tidak menepati janji. Bilal membuka rahasia. Tadi sudah dijanji sepakat, enggak diberitahu, ya kok lo kok diberitahu? Wa jawabuhu annahu arada dhalika jawabu Rasulillah. Wa jawabu sallallahu alaihi wasallam wajibun muhattamun la yajuzu ta'khiru wa la yuqaddam alaihi ghairuhu. Ya, maka boleh jadi Nabi tanya lagi. Ya. Jadi pertanyaan, jawaban Nabi itu dikaitkan dengan pertanyaan, siapa ini orang yang bertanya? Maka jawaban Nabi adalah jawaban yang wajib. Ya, jawaban untuk menjawab pertanyaan Nabi itu adalah wajib. Maka tidak bisa tidak bisa diundur-undur. Ya, kemudian tidak bisa yang lain lebih didahulukan. Oh, pokoknya adalah Rasulullah. Enggak. Nabi bertanya, manumah? Siapa dia? Lalu dijawab dengan benar. Ya, waqad taqarra annahu idza ta'arada al-masalih budi'a bi ahamiha. Dan telah ditetapkan apabila dua kemaslahatan saling berkontradiksi, maka didahulukan yang paling terpentingnya. Ya. Jadi kalau seandainya menanyakan siapa dan itu punya kepentingan, tentu itu dijawab. Sabda Nabi mengatakan, lahuma ajrani ajr sadaqat aqrabati wa ajr sadaqah fihi al-hathu ala sadaqah ala al-aqarib. Bagi mereka berdua, yakni bagi dua orang perempuan tadi, dapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Dan di sini terdapat dorongan atau motivasi untuk memberikan sedekah kepada karib kerabat. Wasilatul arham dan dorongan untuk menjalin hubungan rahim. Ya, hubungan kekerabatan. Wa anna fiha ajrain, maksudnya di dalam hal itu terdapat dua pahala. Kemudian hadis yang kedua yang dibacakan tadi 2316 dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, ya, yang semisal dengannya. Hanya saja ada perbedaan. Qalat kuntu fil masjid. Zainab mengatakan, aku berada di masjid. Fara'ani nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi melihatku. Faqal, lalu beliau bersabda, tasaddaqna walau min hulliyikunna. Bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Wasaqal hadith binahwi hadithi abil ahwas. Lalu disebutkanlah hadis seperti hadis sebelumnya. Kemudian yang berikutnya dari Ummi Salamah, dari Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah. Ummi Salamah istri Rasulullah. dia punya anak namanya Umar bin Abi Salamah. Ya. Qala qultu ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah? Ya Rasulullah, apakah aku memiliki pahala pada anak-anaknya Abi Salamah? Ya, ini anak suaminya. Jadi suami meninggal dunia, dia meninggalkan anak. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah menikahi Abi Salamah. Ummi Salamah, maaf. Unfiqu alaihim walastu bitarikatihim. Hakada wa hakada. Aku memberikan nafkah kepada mereka dan aku enggak mampu membiarkan mereka begini dan begitu. Ya. Innamahum bani. Mereka itu adalah anak-anakku. Ya, dari anak suaminya yang pertama yang sudah meninggal. Faqala na'am laki fihim ajru ma anfaqti alaihim. Kata Nabi, iya, bagimu pada mereka pahala apa yang engkau infakkan, apa yang engkau nafkahkan untuk mereka. Nah, jadi subhanallah, seorang istri belikan baju anaknya, apalagi belanja anaknya, jajan anaknya dari uangnya, dapat pahala. Ya? Dan kebutuhan anaknya dia penuhi dari uang dia sendiri, dapat pahala. Walaupun itu adalah kewajiban dari suami. Nah sekarang, ya, Abi Salamah di sini sudah meninggal. Nah, seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya dan dia pelihara anaknya, itu adalah anak yatim kan? Anak yatim, dia mendapatkan pahala. Pahala memelihara anak yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan yang menanggung anak yatim seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti seorang istri atau seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal punya anak, dia bersabar tidak menikah lagi, misalkan dia membesarkan anaknya tadi, wah dia dapat pahala. Ya. Nah begitu juga dengan secara keumuman di sini, bahwa seorang istri memberikan nafkah kepada anaknya, ya dia mendapatkan pahala, sedekah dan qarabah. Baik, hadis 2316 dari Abi Mas'ud Al-Badari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal muslim idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Seorang muslim apabila dia memberikan hartanya kepada keluarganya berupa nafkah. Nih kita nih, laki-laki punya kewajiban. Wa huwa yahtasibuha. Yang mana dia yahtasib itu mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Kanat lahu sadaqah, maka nilainya adalah sedekah. Jadi kalau seandainya seorang, ya mungkin karena tadi keterbatasan dia, cuma dia memperhatikan anak istrinya, enggak pernah bersedekah di luar pun, enggak ke masjid sedikit pun enggak, Tapi dia perhatikan anak istrinya. Kekurangan yang ada pada anak istrinya, oh dia lengkapi, dia lengkapi, dia bekerja, dia lengkapi. Ya. Seorang muslim apabila dia memberikan nafkah kepada anak istrinya, kepada keluarganya, dan dia mengharapkan pahala dalam hal ini, maka dia mendapatkan nilai sedekah. Sementara itu adalah wajib. Ya, dan ini adalah sedekah wajib. Fihi bayanun annal murada bis-sadaqati wan-nafaqatil mutlaqah fi baqil hadith idza ihtasabaha. Di sini maknanya adalah maksud, bahwasanya maksud dengan sedekah dan nafkah mutlak, ya, yang umum yang diberikan. Idza ihtasabaha, apabila diharapkan pahala. Maksud apa ihtasabaha? Arada biha wajh Allah. Dia mengharapkan wajah Allah. Fala yadkhul fihi min man anfaqaha dhahilan. Walakin yadkhul muhtasib wa tariquhu fil ihtisab, ya, dan tidak masuk ke dalamnya orang yang memberikan nafkah tanpa ada niat. Tanpa ada niat. Hazilan itu, zahilan itu adalah tanpa niat. Kan tapi maksud muhtasib yang mengharapkan pahala, caranya apa? Cara mengharapkan pahala ini seperti apa? Ayatadzakkara annahu yajibu alaihi al-infaq ala zawjah. Ya, hendaklah dia mengingat bahwa merupakan wajib atas dirinya memberikan nafkah kepada istri. Wa atfali auladihi, kepada anak-anaknya. Wal mamluk, dan budak-budaknya. Wa ghairihim, dan yang selain mereka. Mimman tajibu nafaqatuhu ala hasabi ahwalihim wa ikhtilafil ulama fihim. Dan kepada orang-orang, ya, atau dari orang-orang yang wajib dia nafkahi sesuai dengan kondisi mereka dan sesuai dengan perbedaan pandang ulama dalam masalah itu. Ya, ini maksud lo, apakah perlu dia mengatakan sengaja aku pergi dia ke kantor, sengaja aku pergi ke kantor untuk mendapatkan pahala sedekah dalam bekerja? Enggak itu maksud. Maksud dari ihtisab tadi meluruskan niatnya bahwa dia mau pergi kerja itu dia ingat bahwa ini adalah kewajiban dia, bahwa dia memiliki kewajiban untuk memberikan biaya kepada anak istri. Ya, nah jadi ini yang dimaksud dengan niat. Ihtisab tadi itu maksudnya. Ya, sama dengan kalau menuntut ilmu, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu apa? Di antaranya kata Imam Ahmad adalah seorang meniatkan dari dirinya untuk menghilangkan kebodohan. Ya, menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan. Itu adalah mengikhlaskan niatnya. Nah, di sini ketika seorang keluar dari rumahnya, ya, dia merasakan bahwasannya dia bekerja itu adalah untuk punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak istrinya. Wa anna ghairahum mimman yunfiqu alaihim mandubun ila al-infaq alaihim. Bahwasannya selain dari mereka itu adalah statusnya adalah dianjurkan, tidak wajib. Kalau mereka-mereka ini adalah wajib, ya. Fayunfiqu bi niyyati ada'i ma umira bih. Ya. Maka dia berikan itu nafkahnya dengan niat menjalankan atau menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya. Waqad umira bil ihsan ilaihim, dan dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, yakni kepada anak istri kita diperintahkan. ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kauli mereka dengan baik. Baik. Kemudian hadis yang 2321 tentang berbuat baik kepada orang tua walaupun dia adalah orang musyrik. Dari Asma, qala al-qutu ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya, ibuku datang kepadaku. Wa hiya raghibatun aw rahibatun, afa asiluha? Qalat na'am. Ibuku datang dan dia pengen atau khawatir, ya, raghibah pengen, ya, raghibatun bila syak wa fiha wa ya, ya. Pada riwayat berikutnya ya dikatakan an Asma binti Abi Bakar, dari Asma putrinya Abi Bakar, qalat qadimat alayya ummi, ibuku datang kepadaku. Jadi Asma dengan Aisyah beda ibu, satu bapak beda ibu. Wa hiya musyrikah, ibu ini dalam kondisi masih dalam musyrik. Fi ahadi Quraisyin, pada masa Quraisy. Iz ahadahum, ya, ketika ada perjanjian, ya, antara perjanjian Hudaybiyah. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku meminta fatwa kepada Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, qadimat alayya ummi wa hiya raghibah, afa asilu ummi? Qala na'am, sili ummaki, ibuku datang kepadaku dan dia ingin, yakni mungkin rindu, ya, apakah aku jalin hubungan dengannya? Kata Nabi, ya, jalinlah hubungan dengannya. Qala al-qadi, as-sahih raghibatun bila syak, ya, yang benar yaitu raghibah. Ma'anahu raghibah an al-islam wa kariha lahu. Nah, ini di sini disebutkan raghibah di sini bukan rindu kepada anak, tapi raghibah anil islam, tidak suka Islam. Kondisi pada saat itu dia musyrik, dia tidak suka dengan Islam. Ya, kariha lahu, membenci Islam. Ini satu makna. Wa qila ma'nahu tami'atun atau tami'atan fi ma'ataituha harisatan 'alaih, atau dia tamak dengan pemberianku. Ya, dia pengen, dia datang pengen mendapatkan sesuatu dariku, gitu ya. Nah. Wa fi riwayat Abi Dawud, qadimat 'alayya ummi raghibatan fi 'adi Quraisyin wa hiya raghimatun musyrikah. Ya, fal awwal raghibatu bil ba, tami'atu talibatun silati. Yani raghibah yaitu pengen berhubungan denganku. Ya. Yang kedua ada raghimah, maksudnya adalah karihatil Islam, sakhitah, dia benci Islam. Maka dalam hadis di atas itu jawazu silatul qaribil musyrik, boleh menjalin hubungan dengan kerabat yang musyrik walaupun dia dalam membenci Islam. Ya, kalau dari perbedaan-perbedaan riwayat tadi kita bisa memahami bahwa misalkan ada seorang muslim kemudian kerabatnya ada yang masih non muslim, malah membenci Islam, ya, mengkritisi atau terus apa, pokoknya menjelek-jelekin Islam. Boleh enggak kita menjalin hubungan dengan dia atau orang tadi menjalin hubungan dengan dia? Boleh. Ya, jadi hadis Asma ini ya menunjukkan bahwasanya tetap boleh menjalin hubungan. Ya, jawazu silatul qarib al musyrik wa ummu Asma ismuha Qilah atau Qailah wa Qila Qatilah wa ya Qailah binti Abdul Aziz Uzza Quraisy al Uzza al Quraisyiyah al Amiriyah. Baik. واختلف العلماء في انها اسلمت ام ماتت على كفرها. Terjadi perbedaan pandang ulama terhadap status dari ibu Asma ini, apakah dia masuk Islam atau dia meninggal dunia di atas kekafiran kekufurannya atau kekafirannya. Wal aktsarun, kebanyakan ulama, ala mautia musyrikah, maksudnya dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Nah, di sini ya, pelajaran yang sangat berharga bagi kita, menjalin hubungan serat rahim ini sangat penting. Walaupun tadi apa? Musyrik benci kepada Islam. Lah bagaimana kalau seandainya muslim benci dengan sunnah? Hah? Dia muslim tapi benci dengan sunnah. Lebih utama lagi kita dekati. Subhanallah, kadang-kadang dengan uang kita kasih, dengan dengan sikap baik kita, dia akan melihat, oh iya, ternyata ngaji sunnah itu baik juga. Nah, jadi perlu kita perhatikan. Orang tua kita, misalkan orang tua kita, karena dia belum tahu bagaimana itu sunnah, belum, dia belum pelajari, sehingga yang lebih banyak datang kepada dia isu dari luar. Ya, isu yang selalu menghantui, ya, sehingga dianggaplah sesat, dianggaplah apa. Ya, kalau sekarang ini cadar enggak menjadi permasalahan lagi, karena semua orang sudah pakai cadar sekarang. Ya, apa, corona memaksa perempuan untuk bercadar. Ya, Allah Ta'ala alam, ya, kita lihat sedikit, kalau ada yang mau bertanya nih, kita ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Bengkalis. Wah, Bengkalis Riau ya. Mau bertanya, apakah zakat profesi itu ada tuntunannya? Bagaimana kalau pemerintah daerah sudah menerbitkan aturan terkait zakat profesi ini? Apakah kita tetap membayarnya? Mohon pencerahannya, Buya. Zakat profesi itu adalah bagian dari, dia sudah masuk kepada zakatul mal. Zakat itu dia memiliki syarat sampainya nisab dan umur 1 tahun. Kalau seandainya sekarang secara sistem pemerintah telah memotong zakat profesi sementara, dia belum wajib. Pegawai misalkan gajinya 4 juta, kebutuhannya, ya berapa kebutuhannya? Taruhlah 3.500.000, itu kebutuhannya. Apa yang mau dikasih lagi? Ya, belum lagi tidak ada yang dia simpan. Maka saya melihat kalau seandainya pegawai-pegawai yang tidak ada yang dia simpan, ya enggak wajib zakat. Tapi kalau dia simpan pegawai, kemudian ada dia simpan, ya hasil simpanan itu. Makanya sampai nisab, kemudian sampai 1 tahun. Ya, nisabnya nisab perak, kita katakan. Itu 4.760.000. Kalau nilai itu tersimpan 1 tahun, baru dikeluarkan 1 tahun. Nah ini setiap bulan, ya, terkadang utang sudah nunggu. Maka anggap kalau seandainya sudah dipotong dari awal, maka anggap itu adalah sedekah insyaallah ta'ala. Saya ingin bertanya Bapak Ustadz sama Pak Ustadz, pertanyaan di luar tema. Pak Ustadz yang dimuliakan Allah, bagaimana hukumnya kita sholat di masjid atau di musola dijarangkan? Karena saya masih ragu karena banyak tokoh-tokoh Islam membolehkan. Sholat berjamaah tidak rapat karena COVID, kondisi COVID. Mohon penjelasan. Ini sudah sering kita jelaskan. Bahwa pertama, perintah untuk meluruskan sholat dalam keadaan normal, dalam keadaan normal ulama berbeda pendapat tentang status hukum menjarakkan saf dalam keadaan normal. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya, ini ulama memandangnya. Jadi perintah-perintah Nabi yang diperintahkan itu disikapi oleh ulama dengan 2 pandangan. Kalau seandainya perintah Nabi itu untuk merapatkan itu adalah disikapi sebagai wajib, berarti menjarakannya adalah haram. Kalau seandainya perintah Nabi untuk merapatkan itu disikapi sebagai mandub atau sunat dianjurkan, berarti menjarakannya makruh. Ini dalam keadaan normal. Nah, bagaimana dalam keadaan diperlukan atau dalam keadaan tidak normal COVID-19 sekarang ini? Ya, dalam rangka menjaga jiwa, menjaga kesehatan, menjaga bagaimana tidak terjadi penularan. Dan kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Kalau seandainya virus itu baru kelihatan, kalau seandainya yang membawa ini kelihatan sakit, maka kita katakan kepada yang sakit, jangan datang ke masjid. Ternyata tidak hanya yang sakit saja yang bisa menularkan, tapi orang yang kelihatan sehat, ya, bisa bernilai positif pembawa COVID-19. Maka dalam hal ini dari ahli kesehatan memberikan rekomendasi, dan rekomendasi ini dinilai oleh para ulama. Karena bagian dari maqasidus syariah adalah hifdzun nafs, untuk menjaga jiwa. Nah, dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang haram, kondisi yang normal tadi haram untuk dijarakkan, ya. Dalam kondisi tidak normal ada unsur kedaruratan. Darurat untuk menjarakkan, karena dalam menjaga kesehatan tadi, maka kedaruratan atau darurah tubihu mahdzurat, Ya, yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Maka gugurlah ya keharaman disebabkan oleh kedaruratan. Kalau tadi dikatakan makruh untuk dijarakkan, dalam kondisi COVID-19 ada hajat kebutuhan untuk dijarakkan. Nah, maka kebutuhan itu menggugurkan kemakruhan. Maka dari dua penilaian, baik yang pertama atau yang kedua, ya tidak ada masalah, sama kesemuanya adalah sama-sama boleh dan tidak berdosa. Ya, wallahu a'lam. Apa bedanya infak dengan sedekah? Infak itu memberikan, mengeluarkan, ya mengeluarkan, itu namanya infak. Mengeluarkan yang keluar, ya sedekah mungkin ya, mengeluarkan ke dalam itu infak, tapi sama-sama mengeluarkan juga. Bagi kita sudah menjadi istilah infak dan sedekah, tapi infak itu adalah yunfik, mengeluarkan artinya secara bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Bolehkah memakan makanan dari suatu acara peringatan kematian 40 hari, 100 hari? Sebetulnya kami sudah tidak diundang. Dalam acaranya, tapi makanan tadi ditetapkan, dititipkan tetangga, bahkan kadang diletakkan di pegangan pintu. Setelah kami keluar, buka pintu kami baru tahu. Ya. Kita pernah menanya Ali Hasan bin Abdul Hamid dan Syekh Salim Al-Hilali pada saat itu cara ini. Kalau seandainya dia datang, dia sudah kasih sih ke kita, sudah makan, jangan kita buang-buang, enggak boleh makanan. Tapi kalau seandainya dia datang temu dengan kita, ingatkan bahwasanya menjatuhkan tiga pada waktu masa iddah istri belum habis atau suami belum merujuk. Hanya bagaimana hukum talak yang ketiga tersebut? Apakah talak itu baru terhitung apabila talak satu jatuh, baru terhitung talak kedua apabila jadi rujuk, dirujuk dulu oleh suaminya, setelah itu dijatuhkan talak berikutnya, baru terhitung yang kedua. Dalam hal ini, ketika istrinya masih masa iddah, belum dirujuk oleh suaminya, maka ketika dia menjatuhkan talak itu masih terhitung. Wallahu a'lam. Ya, saya ingatkan kepada para suami jangan bermudah-mudah untuk menjatuhkan. Jatsah, ya, sangat menyesal, dan setan berupaya untuk supaya suami selalu berupaya fil akhirati hasanah qina adzaban. Itu namanya membaca doa dari Al-Qur'an. Tapi ketika kita mengatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban. Itu namanya membaca ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian membaca doa dengan berbahasa Indonesia boleh. Ya, inilah saya pernah tanyakan kepada Syekh Abdul Razak pada tahun 2010 dahulu, ketika kedatang beliau yang kedua ke Indonesia, lalu saya tanyakan langsung, beliau menjawabnya, usahakan dulu dengan berbahasa Arab, karena ada kebutuhan dia, dia tidak bisa berbahasa Arab, ya, bolehkah berbahasa Indonesia? Kata beliau, boleh. Doa setelah mendengar azan itu, apakah menengadahkan tangan? Doa apa saja yang disyariatkan untuk mengenakan tangan? Baik. Doa zikir setelah azan itu tidak bahadid da'wah ditama, enggak perlu mengangkat tangan karena tidak ada contohnya. Tapi kalau berdoa memohon kepada Allah, setelah itu kita berdoa, yakni doa, kita mau mengangkat kedua tangan kita, karena itu hukum asal berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Ini doa permohonan kita kepada doa. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Nah, doa masalah kita mohon kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.